Alhamdulillah pada subuh yang mulia ini, insyaAllah kita sambung mana ke berhenti tentang hadis Jibril alaihissalam, di mana telah kita sebutkan bahawa Jibril alaihissalam telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiga perkara utama di dalam agama, iaitu tentang Islam, iman dan ihsan. Dan semuanya telah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita maklum bahawa bukanlah Jibril alaihissalam apabila bertanyakan soalan-soalan itu beliau tidak tahu, tetapi beliau ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab soalan-soalan yang penting ini dan didengar oleh para sahabat agar mereka mendapat ilmu dengan pertanyaan dan jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan soalan yang ketiga yang ditanya oleh Jibril alaihissalam adalah apakah itu ihsan? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita sebutkan kemarin, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kau menyembah Allah seolah-olah kau melihatnya, dan jika kau tidak dapat melihatnya maka dia melihatmu. Dan telah kita sebutkan bahawa ihsan berbanding dengan kedudukan iman dan Islam merupakan kedudukan yang paling tinggi, iaitu setelah Islam seseorang itu setelah dia menyaksikan syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun-rukun iman yang lain yang menjadikannya seorang yang beriman, seorang yang beragama Islam, maka dia akan terus dalam perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala mencari keridhaannya dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perjalanan tersebut dia harus melalui beberapa tingkatan, dan tingkatan yang paling utama sekali adalah tingkatan ihsan. Kerana seseorang itu tidak akan dapat mencapai darajat yang mulia, darajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan beramal soleh. Itu hendaklah seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita lihat, tidak mungkin seseorang itu dapat beramal dengan amalan yang diredhai oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu. Hendaklah seseorang itu mempunyai ilmu apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maka dikerjakannya. Kemudian apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurkainya lalu ditinggalkan. Maka itulah makna ibadah. Jadi kita ingat lagi bahawa ibadah sebagaimana definisi ulama adalah setiap perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada daripada kata-kata ataupun perbuatan, sama ada yang zahir ataupun yang batin. Jadi setiap perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala kita lakukannya, maka itu adalah ibadah. Jadi ini adalah definisi umum tentang ibadah. Jadi kalau kita lakukan suatu perkara, kita tanya diri kita, kalau kita nak jadikannya satu ibadah, apakah ini satu perkara yang diredhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan tidak mungkin kita dapat menjawabnya melainkan dengan ilmu. Tidak mungkin kita dapat menjawabnya melainkan dengan kita mengetahui bahawa demikianlah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Sebab itu tidak mungkin seorang itu dapat solat, dapat puasa, dapat bersedekah kecuali dia tahu bahawa inilah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam bentuk inilah yang disyariatkan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tidak mungkin kita sholat sekarang ini setelah kita tunaikan sholat fardu subuh. Letak seorang itu bangun sekarang, kemudian dia nak sholat dua rakaat sampailah tegaknya matahari. Walaupun sholat adalah satu perkara yang disyariatkan dalam Islam, tetapi bila ia dilakukan bukan dengan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia bukan satu perkara yang diridhai oleh Allah SWT, maka ia bukan lagi satu ibadah. Kita tahu bahawa solat itu juga mempunyai waktu-waktu. Ada waktu yang dibolehkan kita solat, ada waktu yang disyariatkan kita solat-solat yang tertentu. Seperti sebelum subuh, kita hanya boleh solat 2 rakaat qabliyah subuh, tak boleh tambah. Tak boleh panjang-panjangkan 2 rakaat qabliyah subuh, sedangkan panjangkan solat asalnya bagus. Ya tak? Kemudian bila kita solat subuh, disyariatkan kita mengikut sunnah Rasulullah SAW dengan kita qanitin wa qumu lillahi qanitin, dan dirilah kamu di hadapan Allah SWT dalam keadaan qunut. Jadi kita panjangkan bacaan Al-Quran kita, diri kita, kita panjangkan dengan tunduk pada Allah SWT. Kemudian dalam masalah puasa pula, walaupun puasa itu disyariatkan oleh Allah SWT, antara amalan yang dapat mendapat keridhaan Allah SWT sebagaimana sabda Nabi SAW dalam satu hadis qudsi, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ كُلُّ عَمَلِ بْنِ آدَمْ لَهُ, setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam itu adalah untuk, إِلَّا الصَّوْمْ, melainkan puasa. فَإِنَّهُ لِي, maka sesungguhnya ia adalah untukku, kata Allah, maka akulah yang akan memberi ganjaran yang setimpal. Namun, apakah kita boleh puasa pada bila-bila masa? Jawabnya, tidak. Ada hari-hari yang haram kita puasa. Allah tidak reda kita puasa pada hari-hari tertentu, terutamanya pada hari, 2 hari raya, Aidul Fitri, Aidul Adha. Sedangkan Aidul Fitri, Aidul Adha adalah 2 hari yang amat mulia dalam Islam. Doa pada hari tersebut makbul. Tetapi haramkan kita puasa pada 2 hari tersebut. Begitu juga dengan hari-hari Tashrik. Begitu juga dengan hari Jumaat. Ada larangan dari Rasulullah SAW seseorang berpuasa terkhusus pada hari Jumaat, kecuali seseorang yang berpuasa hari sebelumnya, iaitu hari Khamis, ataupun dia puasa Jumaat dan hari Sabtu. Mesti nak digandingkan dengan hari lain. Ini kalau puasa sunat. Sedangkan hari Jumaat adalah hari apa? Hari yang amat dimuliakan dalam agama Islam, merupakan hari raya dalam seminggu. Dalam bulan Syaban, seperti bulan kita ini, disyariatkan kita untuk banyakkan berpuasa pada tertentu. Jika seseorang itu bukan kebiasaannya berpuasa sunnah, janganlah dia berpuasa lebih daripada separuh Syaban, yakni selepas 15 hari bulan. Dan lebih-lebih lagi jangan dia puasa 1 atau 2 hari sebelum masuk Ramadan. La taqaddamu Ramadhana bi shaumi yawmin wa la yawmin illa rajulan kana yasumu shauman falyasum. Jangan seorang daripada kamu, ataupun jangan kamu mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari. Melainkan seorang yang biasa berpuasa, yakni puasa sunat, maka hendaklah dia puasa. Tidak mengapa walaupun 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Seperti orang yang biasa berpuasa sunat Isnin dan Khamis, ataupun puasa 1 hari, buka 1 hari contohnya, maka sampai pada 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, walaupun seolah-olah dia menyambungkan Syaban dan Ramadan, itu tidak mengabduk kerana dia bukan menyengajakan untuk mendahului Ramadan, mencepatkan Ramadan, sedangkan Ramadan hanya satu bulan. Jadi lihat larangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal demikian. Sedangkan asalnya ini semua adalah ibadat-ibadat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap hendaklah kita kerjakan mengikut cara yang ditunjukkan, garis pandu yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala perlu kepada ilmu. Sebab itu tidak akan sama ibadat orang yang berilmu dengan ibadat orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama atau tidak sama seorang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Hanya sahaja orang yang mengambil perhatian itu, peringatan itu adalah orang-orang yang berakal. Sebab itu orang yang mengetahui, dia akan takut pada Allah SWT. Dia akan mengharapkan rahmat daripada Allah SWT dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Dia akan solat yang fardu, dia akan solat yang sunnah, bahkan dia akan solat pada waktu malam. Sebab itu sebelum ayat tersebut Allah SWT sebutkan tentang orang-orang yang alim. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbi. Apakah sama orang yang yang kunut, yang tunduk pada Tuhannya, yang sujud kepada Tuhannya pada waktu malam dan berdiri pada waktu malam, yang ini solat tahajud, yahdharul akhirah, dalam keadaan dia takut akan akhirat dan dia mengharapkan rahmat Tuhan. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna. Kemudian Allah kata, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jadi kan apa maksudnya? Maksudnya dia melakukan ibadah di tengah malam itu disebabkan ilmunya, makrifat yang terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang menimbulkan khasyah, khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Kemudian dalam hadis Jibril, apabila Rasulullah SAW jawab dan menerangkan tentang makna ihsan, Nabi SAW mengatakan ihsan itu kau beribadah, kau sembah Tuhan. Diperhatikan, ihsan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah ihsan yang khusus, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Sebab itulah asal fungsi peranan manusia, hamba-hamba Allah SWT dalam muka bumi, itu berhikmat menundukkan dirinya kepada Allah SWT. Walaupun ihsan daripada bahasa Arab lebih menyeluruh daripada setakat ihsan dalam ibadat. Asal ihsan, ahsana ila syai, maknanya dia telah melakukan kebaikan kepada sesuatu. Ahsana ila fulan, maknanya dia telah buat baik kepada si fulan. Jadi bukan khusus dalam masalah ibadat. Tapi Nabi SAW jawab dengan mengkhususkannya dalam hal-hal ibadat. So itulah agama. Agama adalah ibadat. Itu asalnya. Kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan begitu juga jin, tetap melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kita tahu hal demikian. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa li'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Jadi bumi ini, kita duduk di dalamnya, kita memakmurkannya, kita mengambil rezeki daripadanya, guna untuk menyempurnakan kepentingan ini, peranan ini, iaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selalu kita harus ingatkan. Kerana zaman kita ini, wallahu a'lam, kerana desakan-desakan idea-idea, fikrah-fikrah daripada luar, seolah-olah bahawa Islam itu mundur ataupun Islam itu mengajak umatnya supaya beribadat saja kepada Allah SWT di masjid-masjid, berzikir saja, ibadat-ibadat ritual, kata mereka, sehingga mereka tidak berminat untuk maju dalam bidang-bidang dunia, ilmu, teknologi dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat zaman sekarang, demikianlah hakikat. Mereka ke belakang dibandingkan dengan umat-umat lain, bangsa barat dan sebagainya. Jadi ada sebahagian daripada pemimpin Islam, ahli agama, sibuk menyeru kepada umat Islam agar menyedari kepentingan mereka untuk maju dalam dunia. Jadi dalam hal ini sebenarnya tidak ada salah, sebab agama Islam memang mengajak umat manusia, khususnya umat Islam, supaya menerajui kemajuan di atas muka bumi, sebab mereka adalah pemimpin. Tetapi sejak belakangan ini, seruan-seruan untuk maju dalam dunia, ilmu dan sebagainya, sehingga kan dibongkar kembali zaman kebilangan Islam, tokoh-tokoh cemerlang dalam Islam, supaya memberi semangat kepada umat Islam, sehingga kan kurang sebutan peringatan tentang Islam itu sendiri yang sebenar. Maksud Islam yang sebenar iaitu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan menyeru umat manusia di atas muka bumi ini kepada agama yang benar, iaitu meneruskan visi ataupun misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan rasul-rasul sebelumnya. Jadi seharusnya ada muazzanah, ada pertimbangan antara kedua hal tersebut. Baik. Jadi sebab itu dalam kita melakukan ihsan, yang utama sekali adalah ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat kita. Itu jawaban Rasulullah SAW, anta'budallaha, bahawa engkau menyembah Allah. Bagaimana? Ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya. Jadi ada kalimat ka'annaka, seolah-olah. Dan dalam bahasa kita tahu seolah-olah maknanya dia tidak melihat Allah SWT secara benar dengan dua matanya. Dan ini satu isyarat bahawa tidak dapat seseorang itu melihat Allah SWT dengan dua matanya di muka bumi. Sebab kemudian kita lihat sabda Nabi SAW, fa'illam takun tara, kamu dah usaha tapi kamu tidak akan dapat melihat Allah SWT, tapi rasa kita melihat Allah. Jika kamu tidak dapat melihatnya, maka ketahuilah, fa'innahu yaraka, sungguhnya Allah melihat kamu. Sebab itu kalau kita dengar ada orang mengatakan saya telah melihat Allah Subhanahu Wa Taala, itu bohong. Dan maka seseorang boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa alaihissalam minta untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ketika dia menjadi nabi. Dikisahkan dalam Al-Quran, qala rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhanku, tunjukkanlah aku diri, aku nak lihat padamu. Menunjukkan bahawa boleh melihat Allah SWT. Nabi Musa tak akan meminta sesuatu yang tidak boleh. Yang ini boleh melihat Allah SWT, cuma dia nak lihat di mana? Sekarang di dunia masih hidup ke dunia. Maka Allah SWT qala lan tarani, wahai Musa, sesungguhnya engkau tidak sekali-kali akan dapat melihatku, yang ini di muka bumi. Bila kamu boleh lihat aku nanti hari kiamat di syurga. Kemudian walakin zur ila jabal, tapi lihatlah kepada gunung itu. Fa in istatarra makanahu fa sawfa tarani. Jika gunung itu dapat kekal di tempatnya, maka engkau akan dapat melihat aku. Yani kalau gunung itu sanggup melihat aku, maka engkau juga boleh melihat aku. Kau lihat ke gunung. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Apabila Allah SWT menunjukkan zatnya kepada gunung tersebut, maka jadilah gunung tersebut berkecai, hancur. Gunung batu tak dapat, tak sanggup nak lihat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi. Dan Nabi Musa AS yang ada di situ sampai pingsan dengan gegaran yang hebat selepas tahu-tahu ketiga gunung itu kecai, pingsan. Falamma afaqa, apabila Nabi Musa bangun daripada pingsannya, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana minal mu'minin. Dia kata, wahai Tuhanku, maha suci engkau, aku bertaubat kepadamu dan aku termasuk orang yang beriman. Dan jangan minta lagi nak lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam sebuah hadis yang sahih, apabila manusia dan apa juga di atas bumi ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan ditiupkan sangkakala sekali lagi untuk mereka bangun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku adalah orang yang pertama sekali bangun. Kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila aku bangun, aku nampak Nabi Musa alaihi wasallam sedang berpaut ke salah satu daripada tiang arsy, qawa'inil arsy. Dia dah bangun dulu Nabi Musa alaihi wasallam. Aku tidak tahu apa-apa qabli, adakah dia telah bangun sebelum aku ataupun dia tak pingsan langsung. Dia tidak mati langsung. Orang semua bila tutup sangka kali mati. Jadi sama ada Nabi Musa ini bangun dulu sebelum aku, sebab aku bangun dia dah ada, ataupun dia telah dibalas dengan pingsannya di muka bumi sebelum ini. Maknanya dia dah pingsan di muka bumi, jadi selepas itu dia tidak pingsan lagi. Banyak orang semua bila ditiup sangkakala mati, Nabi Musa tidak. Sebab tu Nabi Muhammad SAW kata dia lah orang yang pertama yang bangun. Nah, jadi itu kemungkinan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menafsirkan bahawa ada sebahagian makhluk Allah SWT yang tidak binasa, tidak pingsan apabila ditiupkan sangkakala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam beberapa ayat Al-Quran, wa ammal ladzina su'idu, tidak maka apabila ditiupkan sangkakala, maknanya maka fasu'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Maka tiupkan sangkakala, maka akan pingsanlah ataupun matilah semua yang ada di langit dan di bumi, illa man syaa Allah, melainkan siapa yang dikehendaki Allah. Siapa tu? Ada kata yang tiup sangkakala tu tak, dan juga yang mengangkat arasy Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa malaikat ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih. Baik, kembali kita ke pembahasan. Yang penting tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala atas muka bumi ini, tapi tidak bermakna seorang yang beriman akan melihat Allah di akhirat kelak, di mana? Di syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu antara nikmatnya kepada hamba-hamba yang beriman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, dan wajah-wajah pada hari itu dan hari kiamat akan berseri-seri kepada wajah Tuhannya melihat, ila rabbiha nadhirah. Jadi menyangka mereka akan dapat melihat Allah SWT dengan dua mata. Dan kata Rasulullah SAW, itulah nikmat yang paling besar yang paling disukai oleh ahli syurga. Lain, nikmat lain memang hebat. Kita baca dalam ayat Al-Quran, terdapat macam-macam nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan duduk di tempat yang empuk, di katil-katil yang empuk, di lampilan yang empuk. Tak ada panas, tak ada sejuk. Tidak akan rasa kelaparan, tidak akan rasa kehausan. Tidak akan telanjang, maknanya akan dapat pakaian yang cantik-cantik. Wa fakihatin katsirah. Mereka akan dapat makan buah-buahan yang banyak. Daging burung yang sedap, yang enak. Walahnya tayrim mimma yashtahun, yang mereka kehendaki. Dan mereka mendapatkan pasangan-pasangan mereka daripada hurun a'in. Ka'amthalil lu'lu'il maknun, yang seperti permata atau mutiara-mutiara yang tersimpan cantik. Dan macam-macam lagi nikmat. Mereka akan dapat teduh wazillim mamdu, teduh yang memanjang, tidak akan rasa panas. Wa ma'in maskub, dan air yang dituang, macam-macam lagi. Tapi kata Rasulullah SAW, tidak ada nikmat yang paling dicintai oleh ahli syurga. Apabila ditanya kepada ahli syurga, apa lagi yang kau mahu daripada aku minta? Maka jawab ahli syurga, tidak ada lagi yang kami nak daripada syurga ni. Semua yang kita nak, kita dah dapat. Melainkan apa? Maka Allah Subhanahu Wa Taala, ada lagi satu nikmat yang aku nak berikan kepada kau, kepada kalian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun membenarkan mereka untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah SAW, tak ada nikmat yang lebih mereka cintai selain daripada itu. Dalam beberapa riwayat, mereka akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala di syurga setiap hari Jumaat. Kalau bagaimana pun, setelah kita bahaskan tentang tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi, namun ihsan adalah berusaha menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa juga ibadah kita, dengan merasakan dalam hati kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ihsan ada dua tahap. Itu tahap yang pertama, yang paling tinggi. Tahap yang kedua, yang rendah sikit, adalah kita menyembah Allah SWT dengan merasakan bahawa Allah melihat kita. Jadi inilah tahap-tahap di dalam ihsan. Dan di antara kedua tahap ini ada bagai atau berbagai-bagai tahap lagi, tingkatan lagi. Tapi itulah kesimpulan. Jadi inilah Islam. Kita tak jumpa pembahagian-pembahagian tentang martabat-martabat ibadat selain daripada dalam hadis ini, hadis yang sahih, iaitu Islam, masuk Islam, kemudian beriman tinggi dengan amalan-amalan atau kepercayaan-kepercayaan dalam hati. Kemudian kita ada ihsan. Jadi demikian ringkas daripada pembahasan ihsan. Mungkin kita telah bincangkan pada pertemuan yang lalu. Jadi kerana kita dah agak beberapa lama meninggalkan syarahan hadis ini, kita ulang. Kemudian berikutnya, dalam hadis tersebut, Jibril alaihissalam terus melanjutkan soalannya. Maka beliau berkata, fa'akhbirni anissa'ah, maka khabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang as-sa'ah. As-sa'ah itu adalah masa. Maksud di sini adalah hari kiamat. Disebutkan sebagai as-sa'ah kerana itulah masa yang terakhir, masa yang paling penting, masa yang paling besar, iaitu binasa segala yang ada di atas muka bumi, bahkan di langit juga. Dan selepas itu akan mula alam baru, iaitu alam akhirat. Dan alam akhirat lebih besar daripada alam dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik bagi Muhammad daripada al-ula, yakni dunia yang pertama, yakni dunia. Maka jawab Rasulullah SAW, mal mas'ulu 'anha bi'a'lama min as-sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui tentangnya daripada yang bertanya. Kamu wahai Jibril tanya padaku tentang bila hari kiamat, sedangkan aku tidak lebih mengetahui daripadamu tentang. Jadi yang kau tanya ini aku ni pun tak tahu, engkau pun tidak tahu. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua mereka jahil, tidak mengetahui tentang bila sebenarnya hari kiamat tersebut. Walaupun asalnya bila kita tanya pada seseorang, orang yang bertanya tidak tahu, orang yang ditanya tahu. Jadi Rasulullah SAW jawab, aku tidak lebih tahu daripada engkau. Jadi jangan tanya aku tentang hari kiamat, bila hari kiamat. Dan ini adalah satu-satunya ilmu yang Allah rahsiakan daripada makhluk-makhluk. Tidak kira berapa istimewa makhluknya. Hatta Nabi Muhammad SAW, hatta Jibril SAW yang dekat dengan Allah SWT pun tak tahu bila berlakunya hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Dan mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang bilakah hari kiamat. Qul innama ilmuha 'inda rabbi fi kitab. Katakanlah ilmu tentangnya adalah di sisi Tuhanku di dalam kitab, yakni Lauh Mahfuz. La yujalliha li waqtiha illa hu. Tidak ada yang diberikan tentangnya, yakni ilmu tentangnya, melainkan dia. Tidak ada yang tahu tentang hari kiamat melainkan Allah SWT. Tetapi hari kiamat itu kabulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Hari kiamat itu berat di langit dan di bumi. Satu kejadian yang amat besar, yang agung. Kabulat fis samawati wal ard, dan dia tidak akan datang kepada kalian melainkan dalam keadaan terkejut, illa baghtah, dalam keadaan tiba-tiba tanpa kita sadari dia akan datang. Kalau kita dah diberitahu bila akan hari kiamat, kita akan tunggu. Macam gerhana, kita dah tahu lah nak gerhana. Dah tak ada apa, dah tak ada misteri lagi. Tapi kalau zaman dahulu tiba-tiba jalan gelap, oh gerhana, baru rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi masjid, tunaikan solat gerhana, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, baca panjang-panjang, rukuk, naik lagi baca lagi Quran. Doa istighfar pada Allah SWT. Ingat kebesaran Allah SWT. Takut bahawa ini mungkin salah satu daripada azab Allah SWT. Demikian sunnah Rasulullah SAW. Bukan gerhana saja. Nabi SAW kalau ada angin kuat datang, Nabi SAW akan berdoa, wahai Allah, inni as'a'udhu bika min syarriha. Aku berlindung kepadamu daripada keburukan angin ini dan keburukan yang dibawa bersamanya, dan aku minta kebaikannya dan kebaikan yang dibawa bersama. Dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah SAW sentiasa takut, khawatir, cemas akan turunnya azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kebanyakan manusia, dia rasa bahawa negerinya aman, rumahnya aman, dah kuat, konkrit dah apa semua. Dia boleh tidur nyenyak, apa berlaku pun dia tak kisah. Tapi kalau orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sentiasa di antara cemas dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi tentang hari kiamat, maka jawab Jibril alaihissalam, qala akhbirni an amaratiha. Kabarkan aku jika demikian tentang tanda-tandanya. Baik, kalau kita tidak, kamu tidak tahu bila sebenarnya hari kiamat, maka kabarkan kepada aku tentang tanda-tanda. Dan tanda-tanda hari kiamat banyak, dan ia terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, tanda-tanda hari kiamat yang kecil. dan tanda-tanda hari kiamat yang besar. Alamatul kubra, dan alamatul sughra yang kecil. Kenapa dia kecil? Ia kecil berbandingkan dengan tanda yang besar. Dan apabila dia makin besar, tandanya makin besar, menunjukkan bahawa hari kiamat itu makin makin hampir. Jadi tanda-tanda hari kiamat ni banyak. Antaranya dah berlaku pun di hadapan mata kita. Tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Antalidal amatu rabbataha. Antara tanda-tanda hari kiamat yang kecil adalah apabila hamba perempuan melahirkan tuan-tuannya. Melahirkan tuan-tuan. Wa antara al-hufatal 'uratal 'alata ri'a'a asy-syai yatatawaluna bil bunyan. Dan tanda yang kedua disebutkan dalam hadis ini, apabila engkau melihat orang-orang yang tidak berkasut, al-urad yang tidak berpakaian, al-alata yang fakir, miskin, ri'a'asya pengembala kambing, yatatawaluna bil bunyan, tiba-tiba bermegah-megah dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Satu perkara yang luar biasa. Jadi ini dua tanda hari kiamat dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, akan ada hamba-hamba perempuan yang melahirkan tuan-tuannya. Rabbatah. Maka ulama telah menyebutkan bagaimana ini berlaku atau apakah tafsirannya. Hamba perempuan melahirkan tuan. Maka kata ulama, ini disebabkan tersebar luasnya agama Islam di negara-negara luar kawasan negara Islam melalui jihad dan sebagainya. Maka apabila itu berlaku, seorang hamba perempuan, kita tahu dalam jihad bila dapat tawanan, tawanan itu ada yang akan menjadi hamba kepada tuannya. Jadi dia akan duduk di rumah. Dan hamba perempuan dalam agama Islam itu halal dinikahi oleh tuannya. Umma malakat aymanukum, yang dihalalkan adalah isteri-isteri kamu ataupun hamba sahaya kamu. Ini memang hukum Islam. Baik. Jadi apabila seseorang itu mempunyai hamba perempuan, dia bersatu dengan hamba perempuan, dia akan melahirkan anak. Tetapi anak ini, kalau dia anak lelaki maupun anak perempuan, statusnya adalah status tuan. Dia akan mengikut apa? Mengikut bapa. Sebab bapaknya orang merdeka, bapaknya tuan. Jadi anaknya adalah tuan status, walaupun maknya adalah hamba. Tetapi ada hukum lain, mak-mak ataupun ibu-ibu kepada hamba-hamba ini, hamba perempuan ini yang melahirkan anak-anak untuk tuannya, tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Dia ada special khusus hukumnya untuk mereka. Jadi kata ulama, apabila hamba-hamba perempuan ini melahirkan anak, anak ini akan jadi tuan. Jadi seolah-olah dia melahirkan tuan-tuan. Jadi ini menunjukkan sesuatu bahawa asalnya tuan, minta maaf, asalnya agama Islam adalah dalam keadaan yang kecil tempat. Tetapi akan datang satu masa bila berdekatan dengan hari kiamat, maka ia akan meluas sehingga berlaku apa yang dikatakan dalam hadis ini. Ini tafsiran yang pertama, iaitu hamba-hamba perempuan melahirkan tuan-tuannya. Tapi ini pun kita tahu bahawa bukannya berlaku dekat dengan hari kiamat ataupun zaman kita, dah berlaku lama dah. Jadi ini tanda yang kecil. Ada yang mengatakan bahwa tafsirannya adalah dalam peperangan ditawannya anak kecil. Wal'utak fayadbur. Tapi anak kecil ini kemudian dibebaskan, kemudian dia membesar, dewasa. Dan bila dia dewasa dan dalam keadaan merdeka, dia kuat, dia berperang dan dia jadi raja. Kemudian dia pula yang menawan dan memperhambakan ibunya. Jadi asalnya dia dengan ibunya semuanya adalah orang tawanan. Tapi ibunya tidak dibebaskan, tidak diberdekakan. Anak ini dimerdekakan. Kemudian anak dia besar, jadi orang yang merdeka, jadi raja dan sebagainya. Kemudian dia sendiri yang membeli ataupun yang menawan ibunya. Jadi seolah-olah seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Kemudian dia beli, dia memerintahkan apa ni, ibunya yang hamba. Jadi ini satu keadaan ini. Jadi satu perkara yang luar biasa. Dan tafsiran yang juga masyhur kalangan ulama, maksud hamba-hamba perempuan melahirkan tuan-tuannya adalah kias kepada ataupun sindiran terhadap anak-anak yang akan menjadi tuan kepada ibu bapanya. Bagaimana dengan dia menderhakai ibu bapanya, keperintahkan itu dan ini, seolah-olah dialah bapa, dialah yang melahirkan ibu bapa. Ukhuwatul walidain. Ini yang paling masyhur berkenaan dengan hadis ini. Jika tafsiran ini kita gunakan, menunjukkan bahawa apabila dekat dengan hari kiamat, perkara akan terbalik. Perkara yang biasa itu akan jadi tidak biasa, yang tidak biasa itu akan jadi biasa. Dan ini dikuatkan dengan tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang kedua, iaitu apabila engkau melihat orang yang miskin, orang yang tidak berpakaian, tidak memakai kasut, setakat mengembala kambing sahaja, tapi bukan kambing dia. Kalau dia tak ada kambing, maknanya dia kaya. Jadi dia orang miskin, alata, miskin, fakir. Tetapi tiba-tiba dia mendapat harta. Ya tatawaluna fil bunyan. Bukan itu saja, dia dapat membangunkan bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Jadi ini juga satu perkara yang luar biasa. Dan ini menunjukkan apabila dekat, makin dekat dengan hari kiamat, akan berlakulah perkara yang luar biasa. Bahkan antara tanda hari kiamat yang besar adalah binatang akan apa ni? Bercakap. Saya bukan semua binatang, akan keluarnya satu binatang dari muka bumi ini. Kata ulama dari daerah Mekah, dia akan bercakap. Tentu sekali perkara yang luar biasa. Dan dia akan kata apa dia cakap. Itu ada dalam Al-Quran. An-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Sesungguhnya manusia ini tidak beriman dengan ayat-ayat Allah SWT. Dan yang lebih luar biasa daripada itu, akan terbitnya matahari daripada tempat tenggelamnya, iaitu daripada barat. Tidak pernah berlaku demikian. Setiap hari tanpa gagal, matahari akan terbit dari mana? Daripada timur. Apabila tiba harinya Allah SWT dah hapuskan, nak binasakan bumi ini, alam semesta ini, matahari itu akan diperintahkan untuk terbit daripada barat, dan dia akan ikut. Apabila itu berlaku, semua orang yang atas muka bumi ini, apa agama dia sekalipun, dia akan bertaubat kepada Allah SWT. Dia akan beriman kepada Allah SWT. Tapi ketika itu, pintu taubat sudah ditutup. Iman mereka tidak dimanfaat. Maka akan berlakulah hari kiamat yang besar. Dan sebelum itu ada banyak lagi tanda-tanda yang lebih besar daripada yang disebutkan dalam hadis ini. Seperti turunnya Nabi Isa AS, turunnya Dajjal yang akan menyesatkan manusia, yang akan menunjukkan kepada orang ramai kekuasaan-kekuasaan yang luar biasa, menghidupkan yang mati, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan macam-macam lagi. Jadi ini semua adalah khabar-khabar tentang dekatnya hari kiamat. Dan antara satu hadis Rasulullah SAW tentang hari atau tanda hari kiamat, bahawa akan datang satu masa sungai Furat, iaitu sebuah sungai yang masyhur, Euphrates di Iraq, akan surut. Dan apabila surut, akan keluar daripada dasarnya emas, gunung emas. Dan orang semua akan pergi ke sungai tersebut, merebut-rebut untuk apa? Untuk mengambil emas tersebut. Jadi akan datang satu masa mewah, keluar khazanah, fitnah bagi manusia daripada muka bumi. Emas keluar daripada dasar sungai. Sungai itu besar, bukan? Bukan sungai Singapura itu, besar. Orang di Iraq sibuk, kita jangan biarkan orang lain datang untuk ambil, kita pergi dulu nak habiskan. Orang daripada luar datang, maka bila mereka sampai di situ, mereka akan bergaduh. Bahkan bukan itu, kata Rasulullah SAW, mereka akan bunuh membunuh, bunuh membunuh, semua nak ambil apa? Nak ambil berapa ketul daripada yang mereka boleh bawa daripada gunung emas tersebut. Sehinggakan yang terbunuh 90% daripada mereka, 90% akan mati merebutkan harta, merebutkan emas. Itu antara tanda-tanda hari kiamat. Dan kita cerita ni tentang emas, emas warna apa? Emas warna kuning. Itu yang diketahui dalam bahasa Rasulullah SAW. Tapi ada orang yang mentakwilkan bahawa oh, itu menunjukkan tentang keluarnya emas daripada bumi di kawasan Iraq, apa dia? Emas hitam, black gold, iaitu minyak petrol. Maka kata kita bahawa ini adalah tafsiran yang menyeleweng. Emas tu dalam bahasa Rasulullah SAW, dalam bahasa Arab, warna merah ataupun warna kuning, bukan warna hitam. Kemudian kita tahu bahawa apabila timbulnya minyak tu, tak ada pula orang bergaduh sampai bunuh-bunuhan, 90 orang, 90% mati, tak ada pula. Dan dia ada lagi sampai sekarang. Gun apa ni, sungai Euphrates itu masih ada lagi air dia. Jadi yang benarnya ia belum berlaku, tapi akan berlaku. Kita yakin insyaAllah. Hadis ini adalah Bukhari dan Muslim. Ini semua menunjukkan bahawa akan timbulnya kekal yang luar biasa, ujian fitnah bagi manusia. Terutama sekali akan tersebar luasnya kekayaan dan kemewahan. Okay? Jadi banyak lagi kita katakan tanda-tanda hari kiamat. Dan juga kalau kita lihat, kalau zaman dahulu, apabila ada tempat-tempat yang memimpin manusia, kerusi-kerusi yang memimpin manusia zaman dahulu, yang memimpinnya adalah orang yang terbaik di kalangan mereka, orang yang layak, yang ahli dalam urusan tersebut. Tapi makin hampir kepada hari kiamat, apa yang akan berlaku? Akan diserahkan urusan kepimpinan kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza usida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah." Jika diserahkan urusan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kalian akan hari kiamat. Itu antara sebab kerosakan di atas muka bumi. Satu faedah daripada atau satu pembahasan tentang meninggikan bangunan. Apakah hukum meninggikan bangunan? Adakah dia haram? Kalau kita lihat daripada hadis ini, mungkin ada orang faham bahawa antara tanda hari kiamat adalah meninggikan bangunan. Jika meninggikan bangunan itu tidak bagus, digeji. Maka jawab, tidak mengapa meninggikan bangunan jika ada keperluan dan tidak membazir harta. Sebab daripada kalangan salafus soleh, mereka tidak suka meninggikan bangunan dengan tanpa keperluan. Tapi jika ada keperluan, tidak mengapa. Habis yang di dalam hadis ni apa makna dia? Ya tatawaluna fil bunyan, itu mereka berbangga-bangga. Ini mereka meninggi-ninggikan bangunan dengan tanpa keperluan. Dia ni buat bangunan berapa tingkat, kita buat lagi tinggi. Dia buat kita tinggi, kita buat lagi tinggi, lagi tinggi, lagi tinggi. Nak tunjukkan dia punya apa? Dia punya hebat. Jadi yang ini yang terkejut. Dan satu perkara yang kita mesti ingatkan, tidak semua perkara yang dikhabarkan akan berlaku pada hari akan datang, maka ia adalah perkara yang tercela. Tidak semestinya semata-mata ia akan berlaku, bukan ia tercela. Yang penting ia adalah satu perkara yang ditakdirkan oleh Allah SWT akan berlaku, dan kita salah. Kemudian ada satu lagi hadis Rasulullah SAW tentang tanda hari kiamat. Itu apabila orang ramai yatabaha atau yutabaha il masajid, berbangga-bangga dengan masjid-masjid. Itu juga tanda hari kiamat. Dulu masjid-masjid ini adalah tempat orang ramai beribadat kepada Allah SWT. Di tempat dia, tempat dia khusyuk, tempat dia tak ada apa-apa, tenang saja, tak ada apa-apa kebiasaan pun. Umar bin Khattab radhiyallahu zaman dia tak kasi cat warna lain, cat warna putih je kalau nak cat pun. Itu konsep dia. Tetapi bila hampir, makin hampir dekat hari kiamat, masjid tu dah lain, fungsinya dah lain. Untuk ibadat dah kurang. Tetapi untuk bermegah-megah, setiap kampung, setiap kawasan akan bermegah-megah dengan masjidnya. Jadi ingat, kata-katanya adalah bermegah-megah, yatabaha bil masjid. Sehingga orang datang ke masjid bukan untuk solat, bukan untuk ibadat sangat, tapi untuk apa ni? Untuk menziarahi masjid, ambil gambar dan sebagainya. Dah berlaku ke belum? Dah berlaku. Lihat masjid-masjid yang besar, orang datang daripada jauh, bukannya nak baca Quran kat dalam ni, nak solat kat dalamnya dan sebagainya. Masjid ni kosong je, waktu solat pun tak ramai, tak banyak sah. Yang datang apa ni? Rombongan dalam bas, bawa get kamera, ambil gambar. Satu dua orang, orang tu pula ambil gambar untuk dia kenang-kenangan. Masuk tengok dia punya kipas angin, dia punya lampu, kapet dia yang besar dan sebagainya. Itulah yang lain. Adakah salah dicantikkan masjid, dibersihkan masjid, dibesarkan masjid? Ya, tidak salah jika ada keperluan dan tidak membazir-membazir. Baik, kita tengok Masjidil Haram, Masjid Nabi dan lain-lain lagi. Tapi kalau bukan kerana sebab itu, baik, kita sampai habiskan berjuta-juta dolar dengan menggunakan material-material yang amat mahal, setakat nak bangga masjid aku nanti bagus, lebih hebat daripada masjid tu, makin baru makin bagus, maka itu adalah niat-niat yang tidak patut bagi orang-orang yang bertanggungjawab menyelenggarakan masjid-masjid. Bila masjid dah mahal, nanti maintenance dia pun lagi mahal. Sebab maintenance lagi mahal, kalau dia berterusan panjang, maka akan hilanglah maksud daripada masjid-masjid. Jadi ini semua antara khabar-khabar tentang tanda-tanda hari kiamat. Kemudian akhir hadis tersebut, Umar bin Khattab perawi hadis ini berkata, thumman talak, kemudian lelaki itu, yakni Jibril alaihi salam, dia pun pergi. Falabithu maliyan, maka aku pun duduk di situ buat beberapa ketika, dalam riwayat beberapa hari. Tapi waktu dia pergi, orang suruh cari mana Jibril ni, tapi mereka tak jumpa dia. Mereka tak tahu dia Jibril pada permulaan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya Umar, atadri man as-sa'il, apakah kau tahu siapa yang datang tadi yang bertanya ataupun kemarin yang tanya? Maka aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya yang datang itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Jadi ini kalau tidak diberitahu oleh Rasulullah SAW, Umar pun tak tahu. Jadi satu perkara ada para sahabat di hadapan Rasulullah SAW bila ditanya, mereka akan jawab Allah dan Rasul lebih mengetahui. Memang Allah dan Rasulnya lebih mengetahui tentang apa? Tentang perkara-perkara di dalam agama ini. Tapi bukan semua soalan bila kita ditanya kita kata Allah wa Rasuluhu a'lam. Kita nak kata Allah wa a'lam boleh, memang Allah maha mengetahui segala-galanya. Tapi nak kata Allah dan Rasulnya mengetahui, tidak semua soalan kita boleh jawab macam itu. Antara soalan yang kita tak boleh jawab macam itu adalah bila hari kiamat kita jawab Allah wa Rasuluhu a'lam, boleh tak? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, tak boleh. Allah memang lebih mengetahui bila hari kiamat, bila Rasul SAW tak tahu bila hari kiamat. Jadi perkara yang baik kita tak boleh kata Rasulullah SAW mengetahuinya. Hadis ni membuktikan bila ditanyakan bila hari kiamat, dia kata orang yang ditanya tidak lebih pandai, tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Tetapi kalau ditanya tentang hukum ahkam syariat, Allah dan Rasulnya memang lebih mengetahui daripada sesiapa juga. Dan ada keadaan Allah dan Rasulnya pada zaman Nabi SAW masih hidup ataupun sesudah Rasulullah SAW wafat. Kalau Nabi SAW sudah wafat, kita kena hati-hati nak cakap Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Agaknya nak hujan tak? Oh, Allah dan Rasulnya mengetahui. Macam mana Rasul nak tahu? Rasul dah dan meninggal. Kalau ceritanya tentang pada zaman Nabi SAW, mungkin kita boleh jawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi ini antara permasalahan tentang hadis ini. Jadi dengan itu insyaAllah kita pindah kepada hadis berikutnya, hadis Ibn Umar tentang rukun-rukun Islam. Semoga apa yang kita dengar merupakan ilmu yang bermanfaat untuk kita, memberatkan kemangan amalan baik kita dari zaman kelak. Aku berkau lihat astagfirullahaladzim li walakum lisair mu'minina wa mu'minat innahu wal ghafurur rahim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.